Mas Iksan, apa komentar Anda? Ini bukti bahwa modal sosial masih tersisa. Salah satu modal sosial yang tersisa itu adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah values-nya masih hidup dan masyarakat masih punya komitmen untuk menghidupkan values atau nilai-nilai itu. Nah, ketika modal sosial itu, yakni komitmen menegakkan nilai-nilai itu tidak didengar oleh para pemimpin, tunggulah saatnya yang saya sebut sebagai ledakan sosial akan terjadi. Kabinet Indonesia Bersatu sedang menyulut sumbu ledakan sosial atau sedang menyulut sumbu tsunami sosial. Nah, sumbu itu sudah meledak di beberapa titik, walaupun bukan ledakan besar. Dan Kabinet Indonesia Bersatu sedang berupaya meredamnya dengan berbagai macam cara. Dia tidak akan pernah berhasil karena kebijakan yang dimunculkan justru memunculkan ledakan sosial politik. Dan apa yang menjadi pokok permasalahannya, Mas? Persoalan pokoknya adalah protes masyarakat terhadap para koruptor bahwa mereka tidak perlu tampil lagi di panggung politik apakah kini, apakah kemudian nanti 2009, sesungguhnya harus menjadi pertimbangan moral politik, sesungguhnya harus menjadi moral publik. Sayangnya, saya tidak melihat para pemimpin itu mendengar dengan baik. Mereka lagi-lagi beralasan pada prosedur hukum. Mereka lagi-lagi beralasan pada legalitas formal. Padahal legalitas formal menjadi tidak punya makna apa-apa ketika dia terlepas dari yuridis filosofis dan yuridis sosiologis. Para pemimpin yang saya bilang biarkan proses hukum berjalan dan pengadilan membuktikan, itu sama dengan mengabaikan yuridis filosofis, yakni rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan mengabaikan yuridis sosiologis, yakni keinginan masyarakat menegakkan rasa keadilannya. Jika itu diabaikan, tunggulah saatnya kehancuran. Karena memang kehancuran itu sudah terjadi di beberapa titik. Cuma tinggal nanti kehancuran besar saja yang memang akan tiba saatnya. Apakah hal ini juga membuktikan ketidaksungguhan pemerintah dalam menangani masalah ini, Mas Iksan? Saya melihat KPK di era yang lama, di bawah Taufikur Rahman Ruki, sesungguhnya secara diam-diam sudah saya ingatkan. Acap kali saya bertukar pikiran dengan mereka tentang bagaimana melakukan pencegahan. Pada era KPK sekarang, sesungguhnya juga saya sampaikan beberapa masalah gitu ya. Bahkan saya kritik KPK ketika KPK melakukan diskusi tentang investasi yang saya bilang KPK melakukan diskusi sistem ekonomi yang berdampingan dengan sistem korupsi. Dan karenanya saya tidak mau hadir. Dari kerangka itu, saya ingin menyampaikan pada pendengar atau frekuensi ini pada Pak Kedem. Jika kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu, yang harus dibangun adalah kekuatan komunitas. Kekuatan Indonesia adalah bagaimana komunitas-komunitas itu dari bentuk keragaman mempunyai irisan satu sama lain sehingga menjadi keikaan. Nah, jika berhadapan dengan sebuah sistem seperti itu, maka para pemimpinnya tidak bisa lain dan tidak bisa berpenampilan berbeda dibanding dengan representasi dari komunitas-komunitas yang terjalin dengan kebinekaan itu. Tidak bisa tidak, dia harus merupakan representasi Indonesia, representasi keindonesiaan, bukan representasi ketangan asingan, bukan representasi tangan asing, bukan representasi kepentingan-kepentingan asing. Ketika representasi itu muncul, yang dalam bahasa penjajahan dulu disebutnya sebagai kelompok kooperatif, maka ujungnya Indonesia menjadi terperangkap. Itu tesis yang dibangun. Jadi masa depan Indonesia tidak mungkin dibangun dengan cara kepragmatisan, dengan cara berpikir kesesatan, dengan cara berpikir membangun sistem ekonomi yang berdampingan dengan sistem korupsi. Baik, Mas Iksan, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama mantan anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.